Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun as-sadaqatu tukaffirul khathiyah. Bab sedekah itu menghapuskan kesalahan. Bab sedekah itu menghapuskan kesalahan. Kaidah ada kaidah dari mayoritas para ulama. Dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dihapuskan oleh sebuah amal adalah dosa-dosa kecil. Ya, al-khati'ah allati tukaffiruhal hasanat hiya shagha'ir. Kesalahan, dosa yang dihapuskan oleh kebaikan-kebaikan adalah dosa-dosa kecil. Li'anna al-kabirata tajibu fiha taubah. Sebab untuk dosa besar wajib bertaubat daripadanya. Ini kaidah umum yang dipakai oleh mayoritas ulama kita, sehingga berlaku untuk sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan kepada kita adanya suatu amal saleh yang bisa menghapuskan dosa. Yang dihapus adalah dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertaubat daripadanya. Jadi bahas sekarang adalah sedekah. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah wa Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Jarir ibn Hazim Anil A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad Al-Kufi An Abi Wa'il, namanya Syaqiq ibnu Salamah. Abu Wa'il termasuk Mukhadram. An Hudzaifah radhiyallahu an, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dikenal sebagai sahibu sir, seseorang yang mendapatkan amanah menjaga rahasia Rasulullah SAW terkait dengan nama-nama kaum munafikin. Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan nama-nama munafik di zaman Rasul, di zaman beliau, kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman dan meminta untuk menjaga dan merahasiakannya, sehingga dikatakan sahibus sir. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an juga dikenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan tentang masalah fitnah, berita-berita tentang fitnah-fitnah di akhir zaman itu diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, termasuk di dalamnya hadis ini. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an juga termasuk ulama ushabah, termasuk ulama-ulama dari kalangan sahabat. Qala, beliau berkata, qala Umar radhiyallahu an, berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayyukum yahfadhu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang fitnah. Baik, ini menunjukkan kepada kita majlisnya para sahabat adalah majlis yang diisi dengan faedah ilmiah. Majlis-majlis yang diisi dengan faedah ilmiah, masalah keilmuan, sehingga tidak sia-sia. Mudzakarah ilmiah, mudzakarah hadis, wahai. Qala, berkata sang rawi, qultu, maka saya katakan, kata Hudzaifah, ana ahfadhuhu kama qala. Saya, kata Hudzaifah, saya yang menghafalkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti yang beliau sabdakan. Qala, katanya Umar, innaka alaihi lajari'un. Sungguh engkau lancang, berani. Engkau berani menyampaikan demikian atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Innaka, sesungguhnya engkau, alaihi, atas nama Rasul, lajari, sungguh sangat berani. Berani kamu berani. Kata Umar, fakaifa qala. Nah, bagaimana yang bersabdakan? Qultu, saya katakan, kata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarih tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal ma'ruf. Fitnah seseorang, fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada anaknya, pada tetangganya akan dihapuskan oleh sholat, sodakoh, dan amal kebaikan. Nah, di sini kata Fadil. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, yakni Al-A'mash, Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash. Berkata Al-A'mash, qad kana yaqul, bisa jadi beliau berkata, as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'rufi wal-nahyu 'anil munkar. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada anaknya, tetangganya bisa dihapuskan oleh salat, oleh sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Qala, katanya sahabat Umar, laisa hadza uridu, bukan ini yang aku inginkan. Bukan ini yang aku inginkan. Walakinni uridu allati tamuju ka maujil bahr. Tapi yang aku inginkan adalah fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Ini menunjukkan fitnah itu ada dua macam. Ada fitnatun khasah, ada fitnatun am. Ada fitnah yang khusus, yakni fitnah yang menimpa individu-individu kaum muslimin. Fitnah yang menimpa individu-individu hamba, yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada anaknya, tetangganya, hartanya, pribadi-pribadi orang. Fitnatul khasah. Yang ini jelas caranya, dengan cara memperbanyak sholat, sedekah, amar ma'ruf munkar, mengerjakan amal kebaikan, akan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla menyelesaikan. Yang kedua disebut dengan fitnatun ammah, fitnah yang sangat meluas, sangat umum, yakni menimpa banyak pihak, banyak kalangan. Bukan satu orang aja yang tertimpa, tapi menimpa banyak pihak. Namanya fitnatun ammah, yang digambarkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, allati tamuju kamaujil bahr, yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Ini fitnatun ammah, fitnah yang umum. Fitnah yang terkait dengan penguasa. Ada pihak yang mengkafirkan penguasa, ada pihak yang memberontak penguasa. Fitnatun ammah. Doktrin-doktrin paham sesat, takfir, gampang mengkafirkan orang lain, dan paham-paham yang lain yang radikal, yang meracuni banyak kalangan. Fitnatun ammah. Demikian seterusnya. Kala katanya Hudzaifah, kata sang rawi, qultu, saya katakan kata Hudzaifah, laisa alaika biha ya amiral mu'minina ba'sun, tidak ada masalah atas engkau, laisa alaika ba'sun, tidak ada masalah bagi engkau wahai amiral mu'minin dengan fitnah tadi, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bainaka wa bainaha babun mughlaq, sebab antara engkau dengan fitnah-fitnah besar tadi ada pintu yang tertutup. Tidak ada masalah. Labas alik. Tidak ada masalah atas engkau wahai amir mu'minin. Antara engkau dengan fitnah-fitnah tadi ada pintu yang tertutup, yang menghalangi dari fitnah tadi. Qala, kata sahabat Umar, fayuksarul bab au yuftah, pintunya nanti pecah ataukah dibuka. Qala, kata sang rawi, qultu, saya katakan kata Hudzaifah, la bal yuksar, tidak, bahkan pintu itu akan dipecah. Qala, berkata sahabat Umar, fa innahu idza kusira lam yughlaq abadan, kalau pintunya dipecah, maka tidak akan mungkin tertutup lagi selama-lamanya. Kenapa? Karena pecah. Kalau terbuka kan mungkin tutup lagi. Ini enggak, pecah pintunya. Kalau sudah pecah, tidak mungkin tertutup lagi selama-lamanya. Berarti kalau pintunya sudah pecah, maka fitnah yang dahsyat tadi akan datang bergulung-gulung, silih berganti, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dahsyat, dan tidak akan mungkin kembali lagi. Tidak bakal mungkin diredam lagi. Terus bermunculan, terus sampai kiamat. Pintunya sudah pecah. Naam, dan itu yang terjadi. Pintunya pecah. Semenjak pecah pintu itu, maka fitnah pun datang bertubi-tubi menimpa umat Islam sampai hari ini, sampai yaumul kiamat. Sunnatullah pada hamba-hambanya. Qala, kata sang rawi, qultu, ajal, saya katakan kata Hudzaifah, betul, kalau sudah pecah tidak mungkin ditutup selama-lamanya, betul. Qala, berkata sang rawi, fahibna an nas'alahu manil bab, kami, ini para tabi'in yang berkumpul ketika itu, kami segan bertanya kepada beliau tentang siapa pintunya itu. Fakulna li Masruqin, maka kami berkata kepada Masruq, salah seorang tabi'in yang hadir ketika itu, Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi, kami katakan, Salu, tanyakan kepada Hudzaifah, siapa pintunya itu. Qala, berkata sang rawi, fasa'alahu, maka Masruq pun bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, siapa pintunya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kata Hudzaifah, pintunya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga sahabat Umar sebagai benteng pertahanan antara fitnah yang begitu besar berkobar-kobar dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda sahabat Umar nanti terbunuh, bukan mati di atas pembaringannya. Hah? Sebab disebutkan pintunya terpecah. Pecah, terbunuh. Dibunuh beliau. Dan terjadi beliau mati dalam keadaan dibunuh. Semenjak wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah, maka fitnah pun datang silih berganti menerpa kaum muslimin. Qala, berkata sang rawi, qulna, kami bertanya lagi, fa'alima Umar man ta'ni, apakah sahabat Umar mengetahui siapa orang yang kau maksud dengan pintu itu? Qala, na'am, kata Hudzaifah, ya, dia tahu, itu dirinya sendiri. Kama anna duna ghadin laylatan, sebagaimana sebelum besok ya malam ini. Paham ya? Sebelum besok ya malam ini. Sangat tahu betul sahabat Umar siapa pintu yang dimaksud. Kata Hudzaifah, wa dzalika anni haddatsuhu haditsan laisa bil aghalith, sebab aku menyampaikan kepada sahabat Umar sebuah hadis bukan perkara-perkara yang salah, bukan ulutah, bukan perkara yang salah, bukan perkara yang sia-sia, bukan perkara yang cerita bohong. Ini perkara yang real, yang nyata, sehingga beliau tahu betul siapa pintunya tadi. Nah, ini hadis pernah kita baca sebelumnya dalam kitab Shalah. Yang diinginkan sekarang ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, disebutkan dalam kitab Zakat dalam bab sedekah itu menghapuskan dosa, pada lafaz hadis pertama yang disebutkan Hudzaifah ibn Yaman, fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukafiruha shalah wassadaqah wal ma'ruf, hadza huwa syahid. Sehingga fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada anaknya, pada tetangganya, pada hartanya, itu akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sholat, dengan sedekah, dengan perkara yang ma'ruf. Menunjukkan yang namanya ibadah sholat menghapuskan dosa, sedekah menghapuskan dosa, semua perkara yang ma'ruf menghapuskan dosa. Dosa apa ini? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah. Disebutkan tadi pada lafaz yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar, juga menghapuskan dosa. Antum beramar ma'ruf atau bernahi munkar juga menghapuskan dosa, dosa kecil. Ini sebagai penyemangat bagi kita semuanya untuk memperbanyak sedekah. Kalimat sedekah itu umum, meliputi sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah, meliputi sholat yang wajib, sholat yang sunnah. Yang jelas lafadznya ada yang umum al-ma'ruf, semua perkara yang ma'ruf. Semangat dalam mengerjakannya warahmatullahi wabarakatuh, dikarenakan besar pahalanya, di antara pahalanya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang shagair barakallahu fikum. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup insyaallah ya. Apa tambah lagi hadisnya? Cukup ini. Nah, tambah lagi harus menghafal dua. Kalau satu cukup satu. Agak panjang ya. Nah, iya. Sepekan cukup insyaallah untuk menghafalnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.